Ini enggak salah. Ya, tuduhan itu tertolak. Karena pembagian tauhid menjadi tiga itu disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam Al-Qur'an. Dan trinitas sebabnya lain, permasalahannya lain. Kita mengenal di sana tauhid rububiyah. Tauhid apa lagi? Tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhidul ibadah. Hadis yang dimuliakan Allah, tauhid yang di, nabi kita dan seluruh anbiya itu Allah utus ya mereka untuk mereka sampaikan kepada umatnya, itu tauhid al-ibadah. Itu seruan untuk hanya beribadah kepada Allah. Jelas? Dan kata beliau, masalah ini ya, artinya beribadah hanya kepada Allah la yatim, itu tidak bisa dicapai. Ya, memurnikan tauhid ibadah ini tidak bisa sempurna illa bi an yakuna du'a'u kulluhu lillah. Kecuali apabila seseorang menjadikan perkara doa itu seluruhnya hanya untuk Allah. Ad-du'a atau doa dalam bahasa kita itu ibadah. Sebutkan dalam sebuah hadis, ad-du'a huwal ibadah. Dan tentunya yang dimaksud dengan doa di sini, doa dengan dua macamnya. Kita mengenal doa ada berapa macam? Dua. Yang pertama yang disebut dengan doa ul ibadah. Doa ibadah. Dan yang kedua disebut dengan doa ul mas'alah. Doa masalah. Doa ibadah itu semua perintah dan semua larangan Allah kepada hambanya. Perintah Allah seperti misalnya perintah untuk sholat, ya, perintah untuk puasa di bulan Ramadan, perintah untuk mengeluarkan zakat, ya, untuk haji. Ini perintah. Larangan Allah seperti misalnya az-zina, ya, zina mata, zina tangan, zina hati, hatta zina farji, zina as-sariqah, al-zulm, berbuat kezaliman, mencuri, al-kadzib, dusta, al-khianah, berkhianat, ya, melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Ini disebut dengan doa apa? Doa ibadah. Oh, disebut doa Ustaz? Iya, disebut doa. Dari mana hubungannya? Karena orang yang sholat, kenapa dia sholat? Coba antum tanya orang yang sholat, ngapain sih sholat? Pasti jawabannya, saya mengharapkan pahala Allah dan takut akan azab Allah. Jadi orang yang sholat pada hakikatnya dia meminta. Tapi dengan mengerjakan perintah. Jelas ya? Begitu pula puasa, begitu pula zakat, begitu pula haji, begitu pula perkara meninggalkan yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa kamu tidak berjudi? Takut akan azab Allah. Dia kan pengen agar diselamatkan dari azab. Dia pengen agar tidak dimasukkan ke dalam neraka, makanya dia tinggalkan. Ya. Nah ini. Hadis dari mulia Allah ini disebut dengan doa. Doa ibadah. Pengertiannya apa? Mengerjakan semua yang diperintahkan, meninggalkan semua yang dilarang. Itu doa ibadah. Nah yang kedua disebut dengan doa masalah. Apa doa masalah? Itu talabul hajat. Meminta hajat dan kebutuhan. Yaitu ya ngangkat tangan. Ya Allah, aku mohon kepada engkau limpahan rezeki. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau, engkau berikan kepadaku ketenangan. Aku mohon kepada engkau, ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang saleh. Ya, istri yang saleh. Ya, aku mohon kepada engkau, engkau masukkan aku nanti kelak ke dalam surga. Semua permohonan hajat dan kebutuhan kita. Kumohon kepada Engkau, Kau mudahkan urusanku di duniaku dan di akhiratku. Jelasnya ini disebut dengan doa apa? Doa masalah. Nah, doa seluruhnya itu enggak boleh diberikan kepada selain Allah. Apakah doa masalah atau doa ibadah? Enggak boleh sholat kepada selain Allah. Enggak boleh puasa untuk selain Allah. Enggak boleh zakat untuk selain Allah. Enggak boleh haji untuk selain Allah. Dan seterusnya. Ya. Begitu pula enggak boleh meminta kecuali kepada Allah. Maka di sini kembali dikatakan oleh penulis, tidaklah sempurna tauhid pada diri seseorang sampai dia menjadikan doanya seluruhnya untuk Allah. Qala wan nida'u fi syada'idi war rakha'i la yakunu illa lillahi wahdah. Begitu pula perkara an-nida'. Apa itu nida? Yaitu menyuruh Allah, memanggil Allah fi syada'idi war rakha'. Ketika seorang ditimpa kesulitan ataupun di saat dia lapang. Karena orang yang namanya memanggil Allah, yang dimaksud dengan memanggil Allah di sini tentunya dalam doa. Mungkin antum bisa bilang, "Lah Ustaz, bukannya sudah termasuk ke dalam pembahasan doa?" Iya. Tapi sengaja dikhususkan di sini, ya. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin yang mereka memanggil selain Allah ketika ditimpa kesulitan. Ya. Bahkan seorang yang katanya cendikiawan muslim, jebolan ya, ormas Islam terkenal, seorang tokoh dari partai yang berkuasa, ya, ketika digoyang oleh media larinya kemana? Keluar Batang. Wallahi antum lulus dari UNJ itu lebih hebat ya, Pak. Lebih hebat dari Pak Tokoh itu. Nah, kita mengerti tauhid, mengerti asyirk, tahu mana yang diridhai Allah dan mana yang dimurkai Allah Jalla wa'ala. Sedangkan nama besar tanpa ilmu wasunnah, maka itu tidak berguna bagi diri seorang di dunia maupun di akhiratnya. Hadis dan dimuliakan Allah. Ini. Maka disebutkan perkara yang berikutnya, masalah nida. Menyuruh. Ya, memanggil. Nida itu adalah as-saut al-masmu', suara yang terdengar. Ya, dia beda dengan munajat. Ya, kalau ya bermunajat dalam bahasa kita itu suara yang dilirihkan. Memanggil dengan suara yang lirih. Adapun an-nida, panggilan yang keras. Ya, ya fulan misalnya. Itu disebut dengan nida. Nah, seorang yang berdoa dia manggil Allah Jalla wa'ala. Ya. Dikatakan oleh penulis, dalam masalah an-nida, gak boleh seorang memanggil kecuali Allah Jalla wa'ala. Apakah ketika dia ditimpa kesulitan ataupun di saat dia lapang. Karena manusia dalam kehidupannya tak lepas dari dua keadaan. Apakah dia dalam keadaan lapang, misalnya, badannya sehat, anak-anaknya sehat, rumah tangganya adem ayem, gitu ya. Kantongnya tebal. Lapang enggak? Kalau kantongnya tebal kayaknya lapang banget gitu ya. Tapi giliran kantongnya tipis, mumet, gitu kan, mukanya kusut, mau deket aja takut gitu. Nah, apakah dalam kondisi hati kita lapang? Dalam kondisi seorang diberi kelapangan oleh Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian dia berdoa, dia tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Tidak boleh dia memanggil kecuali Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Ataukah dalam kondisi dia sedang terjepit? Nah, tidaklah sempurna tauhid seseorang sampai dalam dua keadaan ini. Dalam kondisi dia terjepit ataupun lapang, kalau dia ingin memanggil mohon pertolongan, Dia hanya memanggil Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Dia hanya minta pertolongan kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Itu. Ini asas agama kita. Kemudian kata beliau, qala wal isti'anat billahi wahdah. Dan juga perkara meminta pertolongan hanya kepada Allah semata. Wal laja'a ilallahi wan nadhra wan na'ar lahu ta'ala wa jami'u anwa'il ibadat. Begitu pula dalam hal al-laja' ya, atau al-luju' yang artinya juga adalah ar-ruju' ya, yaitu bertaubat. Jika seorang ingin bertaubat, dia hanya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang ingin mengadu, dia hanya mengadukan keluh kesahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya ada padanya lah kemanfaatan dan kemudaratan, bukan kepada yang lain. Begitulah masalah, begitu pula masalah an-nadhar, ya, bernazar, wan-na'ar, menyembelih. Di sini al-mu'allif hadirin sekalian dimuliakan Allah, penulis hanya menyebutkan contoh dari macam-macam ibadah dan tidak disebutkan semua. Artinya, kapan suatu itu ibadah, dia harus hanya berikan kepada Allah Jalla wa'ala. Apa dia berikan kepada selain Allah. Makanya di akhir keterangan beliau, ya, setelah pendetilan tadi, beliau globalkan. Kata beliau, qala wa jami'u anwa'il ibadat. Dan segenap macam-macam ibadah. Semua jenis-jenis ibadah. Artinya tidaklah sempurna tauhid seseorang sampai dia berikan semua macam-macam ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minal khudu'i wal qiyam tadhallulan lillah. Kemudian beliau masuk lagi pada pendetilan. Setelah di awalnya pendetilan tadi ya. Kemudian diglobalkan. Dan semua macam-macam ibadah kemudian didetilkan lagi. Kata beliau, seperti misalnya al-khudu' memberikan ketundukan. Wal qiyam tadhallulan. Dan berdiri dengan penuh kehinaan. Ini di mana? Dalam sholat. Ketika orang sholat, ya, dia lakukan sholat di saat dia berdiri menghadap Allah, hatinya harus dalam keadaan penuh ketundukan dan kehinaan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Harus dia berikan hanya kepada Allah. Ya. Qala war-ruku'u was-sujud wat-tawaf. Begitu pula ruku'nya. Sujud dia, tawaf dia, ya, rukuk sujud dalam sholat, tawaf dalam, ya, apakah ibadah haji atau ibadah umrah, yaitu mengelilingi, ya, al-Ka'bah, al-Musharrafah. Qala wat-tajarrudu 'an ittiyab, dan melepaskan serta menanggalkan pakaian, maksudnya di saat ihram. Qala wal halq wa taksir, begitu pula ketika dia mencukur habis rambutnya. Ya, ini semua macam-macam ibadah. Kapan? Ya. Bukan antum mencukur habis rambut antum ketika antum pergi ke tukang pangkas. Di sini bukan. Tapi maksudnya apa di sini? Tahallul. Tahallul dalam dari ihram antum. Ya, apakah dalam pelaksanaan haji atau umrah. Qala wa taqsir. Begitu pula dalam perkara memendekkan, ya, rambut. Karena ada dua pilihan, apakah dicukur habis atau sekedar dipendekkan. Kulluhu la yakunu illa lillahi azza wa jal. Semuanya tidak boleh dia berikan kecuali kepada Allah azza wa jal. Qala wa man fa'ala syai'an min dhalika li makhluqin hayyin aw mayyitin. Au jamadin au ghairihi faqad asyraka fil ibadah. Dan barang siapa yang mengerjakan salah satu dari yang telah disebutkan, yang pertama ya, dari pendetilan, kemudian penggelobalan, kemudian pendetilan lagi. Artinya barang siapa yang mengerjakan satu dari jenis-jenis ibadah, jelas ya, qala li makhluqin hayyin aw mayyitin, kemudian dia berikan kepada makhluk, ya, dia berikan kepada makhluk, apakah makhluk itu masih hidup atau sudah menjadi mayat, sudah wafat, au jamadin aw ghairihi, atau benda mati atau selainnya. Barang siapa yang berikan ya salah satu dari macam-macam ibadah, ya, doanya misalnya, nidanya misalnya, isti'anahnya misalnya, taubatnya misalnya, nazarnya misalnya, menyembelihnya misalnya, atau yang lainnya dari semua macam-macam ibadah, tundukannya, berdirinya, ya, dalam sholatnya, rukuk sujudnya, tawafnya, menanggalkan pakaiannya misalnya, ketika mau ihram, mencukurnya dia berikan kepada selain Allah Azza wa Jal. Jelas ya? Atau yang tidak disebutkan? Selagi itu perkara ibadah. Ini pembahasannya. Barang siapa yang memberikan satu saja dari macam-macam ibadah itu kepada selain Allah, itu kepada makhluk, apakah makhluknya itu masih hidup atau sudah wafat? Atau dia itu benda mati? Ya, seperti batu, seperti keris. Jelas? Atau yang lainnya? Ya. Faqad asyraka fil ibadah. Maka berarti dia telah menyekutukan Allah dalam peribadahan. Maka dia telah melakukan suatu jinayah, suatu kejahatan. Ya, suatu kejahatan. Dan kejahatannya adalah kejahatan yang besar. Allah Azza wa Jalla mengatakan pada perkataan Luqman kepada anak. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah." Dan kamu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu bukan kamu meyakini ada pencipta lain selain Allah. Bukan itu yang dimaksud menyekutukan Allah di sini. Ya, karena sudah selesai pembahasan kita, di mana orang-orang musyrikin mengakui bahwa hanya Allah yang menciptakan. Hanya Allah yang memiliki alam semesta. Hanya Allah semata yang mengatur alam semesta dan segala isinya. Tapi menyekutukan Allah di sini dalam peribadahan. Ya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyud dhanbi azam, dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak. Kamu jadikan ya bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Kamu buat tandingan bagi Allah padahal Dia yang telah menciptakan. Yes. Qala wa sara man tuf'alu lahu hadhil umur ilaiha ilahan li'abidihi, katanya. Dan jadilah pihak yang diperlakukan dengan perlakuan demikian. Maksudnya pihak yang diibadahi. Ya, dengan perlakuan ini. Jelas? Ya, seperti misalnya suatu makam yang diibadahi selain Allah Azza wa Jal. Atau mungkin seorang tokoh yang diibadahi selain Allah Azza wa Jal. Dia bisa masih hidup atau sudah wafat. Pihak yang mendapatkan perlakuan seperti ini oleh orang-orang yang beribadah kepadanya, jadilah ya pihak ini ilahan li'abidihi, sesembahan bagi orang-orang yang beribadah kepada dia. Disebut sebagai ilah. Maka apa yang dia perbuat? Ya. Dengan dia berikan sesembahan. Seperti misalnya rasa takutnya. Rasa harapnya. sembelihannya, salatnya dia kasih misalnya kepada Mbah Priok. Gitu ya. Berarti jadi ilahan bagi pihak yang menyembahnya. Jelas? Maka perbuatannya ittalun lila ilaha illallah. Membatalkan la ilaha illallah. Batal la ilaha illallah. Jelas? Ittal. Kenapa? Karena la ilaha illallah adalah ikrar hanya Allah yang berhak diibadahi. Sedangkan perbuatannya menetapkan ada selain Allah yang diibadahi. Maka perbuatannya membatalkan la ilaha. Dan barang siapa yang membatalkan la ilaha illallah, batal Islamnya. Jadi hadirin sekalian, ya, hati-hati, bukan cuma sholat yang bisa batal, tapi Islam juga bisa batal. Kalau kita takut sholat kita gak diterima, maka kita lebih takut kalau Islam kita gak diterima oleh Allah. Kalau besar perhatian kita kepada sholat, maka perhatian kita harus jauh lebih besar kepada tauhid kita, kepada keislaman kita. Hadis yang dimuliakan Allah. Kembali dilanjutkan. Kata penulis, qala sawa'un kana malakan aw nabiyan aw waliyan aw syajara aw qabran aw jinniyan aw hayya aw mayita. Sama saja, kata beliau. Apakah pihak yang diperlakukan dengan perlakuan demikian ini, yaitu diibadahi, dia itu seorang malaikat? Malaikatkah dia? Ataukah dia itu nabi? Atau dia seorang wali? Atau dia hanya sebuah pohon misalnya? Ada gak pohon diibadahi? Ada. Banyak orang bodoh. Ya. Orang bisa maju dalam teknologi, tapi akidahnya primitif, ikhwan. Gimana kita dulu begitu bangga bahwa bangsa kita bisa ya membuat pesawat terbang, tapi peresmiannya pecahin kendi. Gimana belakangan kita juga dibikin bangga bahwa kita bisa, anak SMK bisa membuat ya mobil katanya, tapi peresmiannya mandi kembang. Jadi maju dalam teknologi itu enggak menjamin selamat dunianya juga akhiratnya, ikhwan dimuliakan Allah. Enggak menjamin. Semua itu adalah kemajuan yang semu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui dari perkara dunia, tapi dari perkara akhirat mereka lalai. Kalau dunia, oh jagonya. Tapi dari perkara akhirat, mereka semuanya lalai. Hadis sekali dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi ada yang beribadah kepada pohon. Dimana kita lihat pohon dipakein baju. Pernah lihat gak pohon dibajuin? Ya. Itu adalah sebagai bentuk pengkultusan sebenarnya. Mungkin dia lihat Ka'bah itu ada kiswah, dia pengen pakein kiswah juga buat yang lainnya. Ada yang bikin ya pusara makam ya, atau batu nisan makam yang dia kasih baju, dibajuin. Ya. Lebih hebat lagi dibikinin rumah di atasnya. Dibangunin bangunan. Ada yang di kerangkeng, saya lihat yang seperti itu banyak di Mesir. Ya. Di kita enggak mau kalah. Ya, ada patung dikasih baju. Ada pula pohon dibajui. Ya. Dan enggak usah takut, ikhwan yang dimuliakan Allah. Ya. Karena sungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Orang kita kadang takut. Melihat yang seperti itu jadi timbul rasa takut. Apalagi kalau sampai dia berjalan, sajennya ketendang misalnya. ada sajiannya di situ, dia nggak lihat ketendang, takut, takut ntar bibirnya mencong, kan gitu kita ditakut-takutin gitu. Gak usah takut, ya. Bahkan kalau perlu ya tendang. Maksud saya kalau tidak menciptakan mudarat tentunya. Karena yang wajib bagi kita ingkar, ingkar mungkar. Apabila kita mampu dan tidak menciptakan kemudaratan yang lebih besar. Nah, kadang seorang ngelihat jimat udah ngaji, dia dapetin jimat entah di rumahnya, mungkin peninggalan dari orang tuanya, dia takut, dia bingung. Udah ngaji, masih dia simpan juga. Ya. Uang bakar, nggak usah takut yang seperti itu. Ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, tidak bisa memudaratkan dan tidak pula bisa memanfaatkan. Kita kembali kepada pembahasan. Walau kuburan atau jinian, ataukah dia itu berupa kuburan atau jin atau yang masih hidup atau sudah mati? Maksudnya makhluk, apakah dia itu manusia atau jin, hidup ataupun mati? Karena yang diibadahi selain Allah ini banyak dan beragam macamnya. Seperti yang kemarin telah disinggung. Ini pelajaran penting yang harus antum sediakan waktu coba untuk kembali direnungi. Sehingga antum memahami seperti apa tauhid yang dahulu dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Singgung oleh Al-Imam Shana'ani, singgung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada satu kaum yang kaum itu beribadah kepada Allah. Jangan sangka bahwa orang-orang musyrikin Quraisy enggak ibadah kepada Allah, ibadah mereka kepada Allah. Ibadah kepada Allah, tapi dengan cara praktek ibadah yang berbeda-beda. Di sisi ibadah mereka kepada Allah. Di sisi ibadah mereka kepada Allah, ada yang beribadah kepada patung, kepada batu. Seperti itu. Ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada matahari, ada yang beribadah kepada bulan, ada yang beribadah kepada jin, kepada nabi, kepada orang soleh. Kata Syekh Muhammad, faqatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jami'an walam yufarriq bainahum. Semuanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi enggak memilah-milih di antara mereka. Artinya semuanya hukumnya apa? Musyrikun. Nggak dibilang, oh ini yang ibadahnya kepada malaikat dia nggak musyrik. Karena yang diibadahi adalah ya, pihak yang dia itu soleh dekat kepada Allah. Oh ini yang ibadahnya kepada nabi, yang ibadahnya kepada wali. Itu bukan musyrik katanya. Enggak. Yang musyrik itu hanya yang ibadah kepada patung, kepada batu. Nah, semuanya adalah peribadahan kepada selain Allah. Semuanya musyrikun, semuanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Hadis yang dimuliakan Allah. Kembali kepada pembahasan kita, qala wa sara al-'abidu li hadhihi al-ibadati bi ayyi anwa'in? Bi ayyi naw'in minna 'abidan lidzalika al-makhluq? Musyrikan billah. Dan jadilah pihak yang beribadah dengan ibadah tadi. Ya, itu dengan bentuk dan model apapun ya ibadahnya itu kepada selain Allah tadi, jadilah dia abidan lidzalikal makhluk, abid ya, budak. Kalau abid itu budak artinya. Kalau kita merujuk kepada bahasa Arab, abid artinya pelaku ibadah. Ya, isim fa'il. Pelaku ibadah terhadap makhluk itu. Ya. Hamba bagi makhluk tadi. Jadilah orang itu kata beliau qala musyrikan billah. Dia itu hukumnya musyrik. Enggak lagi disebut muslim. Ya. Ada orang misalnya dia sholat, ya, kemudian ketika ditimpa musibah dia pergi ke makam keramat, dia nyembelih seekor ayam untuk si penghuni kubur. Pertanyaannya, dia itu muslim atau musyrik? Musyrik. Ada orang rajin pergi haji, ya, rajin pergi umrah, senang dan gemar bersedekah. Sholat jangan ditanya. Kemudian datang satu waktu anaknya sakit. Dia pergi ke dukun. Kemudian dia menyembelih untuk selain Allah sebagai syarat. Maka pertanyaannya, orang ini muslim atau musyrik? Musyrik. Jangan ragu untuk itu. Karena seorang yang dia memberikan ibadah kepada selain Allah, ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak usah jauh-jauh, dalam kitab Usulul Thalathah. Kata beliau, وَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنْهَا لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. Barang siapa yang memberikan satu saja dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Perbuatannya apa? Menyekutukan. Isim fa'ilnya apa? Musyrik. Gitu ya. Nah ini. Kemudian kata beliau, qala sara musyrikan billah, jadilah orang itu musyrik kepada Allah, wa in aqarra billahi wa abadah, meskipun dia mengakui eksistensi Allah sebagai Rabb-nya yang menciptakan, memiliki, mengatur, dan meskipun dia juga beribadah kepada Allah. Ada orang, kok saya dibilang musyrik, katanya. Saya kan juga sholat. Apa jawab kita? Hah? Apa jawab kita kira-kira? Begitu kan kira-kira argumennya mereka? Saya kan juga sholat. Saya puasa. Ramadan saya puasa. Tapi karena dia mengerjakan ya kesyirikan, memberikan ibadah kepada selain Allah, dia musyrik. Kok gitu? Karena orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ibadah kepada Allah, Pak. Jangan disangka mereka enggak ibadah kepada Allah, dan itu arti dari menyekutukan. Maka pengertian asyirik, pengertian kesyirikan apa, ikhwan? Dari kitab Usul Salatah aja ya rujukannya. Enggak usah jauh-jauh. Apa arti kesyirikan? Da'watu ghairihi ma'ah. Itu arti kesyirikan. Di saat kamu beribadah kepada Allah, kau masih beribadah kepada selain Allah. Jadi namanya kesyirikan itu bukan berarti kamu tinggalkan Allah sama sekali. Bukan. Maka di sini dikatakan oleh beliau, wa in aqarra billahi wa abada, meskipun dia mengakui eksistensi Allah sebagai Rabb-nya, meskipun dia beribadah kepada Allah, dia tetap musyrik. Maka orang-orang jahil mengatakan, ya, seperti argumen yang tadi dikemukakan, mereka mengatakan bahwa kami juga sholat, kami juga puasa. Jelas ini adalah argumen yang salah, argumen yang keliru. Nah, selanjutnya qala, fa inna iqrar al-musyrikina billahi wa taqarrubahum ilaihi lam yukhrijuhum 'ani syirki. Karena sungguhnya pengakuan orang-orang musyrikin bahwa Allah itu sebagai Rabb-nya. Orang musyrikin mengakui enggak Allah sebagai Rabb-nya? Apa jawabnya? Hah? Mengakui. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu wahai Muhammad tanya kepada mereka, orang-orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan kalian? Pasti kata Allah, mereka akan bilang Allah yang menciptakan kami. Ya. Jadi kesyirikan mereka itu bukan kesyirikan dalam perkara rububiyah. Dalam perkara rububiyah mereka mentauhidkan Allah jalla wa ala. Kata beliau qala, "Fa inna qala al-musyrikina billah," karena sungguhnya pengakuan orang-orang musyrikin bahwa Allah sebagai Rabb mereka, "wa taqarrubahum ilaihi," dan bahwasanya mereka juga mendekatkan diri kepada Allah, bahwasanya mereka beribadah kepada Allah. Ini harus antum ya pahami ya. Disebutkan dalam banyak kitab yang membahas tentang tauhid bahwa orang-orang musyrikin beribadah, dikenal ya ibadah i'tikaf, sama seperti kita beri'tikaf, mereka i'tikaf. Ya. Begitu pula mereka juga tawaf. Mereka tawaf. Bahkan talbiyahnya sama. Mereka bilang labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Sama seperti apa yang kita ucapkan. Ya saja mereka tambahkan kesyirikan di ujung dari ucapan talbiyah mereka. Nah ini ibadah yang mereka lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah di sini kata beliau qala, karena sungguhnya pengakuan musyrikin terhadap eksistensi Allah sebagai Rabb mereka, dan bahwasanya orang-orang musyrikin itu mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya beribadah kepada Allah, kondisi ini lam yukhrijuhum 'anil syirk. Kondisi ini tidak mengeluarkan mereka dari lingkup kesyirikan, kemudian mereka dibilang muslim. Paham gak? Ya. Nanti orang-orang musyrikin beribadah kepada Allah, ini bukan suatu hal yang ya, yang istimewa. Memang orang musyrikin beribadah kepada Allah, tapi kesalahannya mereka juga beribadah kepada selain Allah. Paham? Gitu ya. Jadi mereka mengaku rububiyah Allah, mereka juga beribadah kepada Allah, tapi masalahnya mereka beribadah juga kepada selain Allah. Nah, kata beliau, kondisi ini tidak mengeluarkan mereka dari kesyirikan. Walau an wujubi sabqi dima'in, dan tidak mengeluarkan mereka dari kewajiban atas kita untuk menumpahkan darah mereka. Kok serem, Ustaz? Ya, memang begitu. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mengikrarkan la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Fa idza fa'aluha, kalau mereka lakukan itu, asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Kalau mereka lakukan itu, terlindungilah dariku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Nah, ini itu dalam al-jihad misalnya, atau dalam pemerintahan al-Islam, ya, seorang yang menukar agamanya, melakukan kesyirikan, para dukun yang melakukan praktek kekufuran, karena tidak ada dukun kecuali dia melakukan praktek kekufuran. Allahumma, mungkin kecuali dukun beranak gitu ya, namanya aja disebut dukun, tapi sebenarnya dia tugasnya membantu. Tapi kalau dia melakukan praktek kesyirikan, ya, meskipun namanya dukun beranak, sama saja dia seperti dukun-dukun yang lain. Para paranormal, ya, paranormal, ya, ilusionis, magician, mereka orang-orang kufar. Wajib bagi perintah muslim untuk menumpahkan darah mereka. Man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang menukar agamanya, bunuh dia. Nah, haddus sahir darbatun bisayf, hukum had bagi seorang penyihir adalah dipenggal kepalanya. Nah, ini dilakukan oleh beberapa sahabat, di antaranya Jundub, ya, dan yang lainnya. Hadis yang dimuliakan Allah. Jadi kondisi mereka mengakui Allah sebagai Rabb mereka, bahwa mereka beribadah kepada Allah, selagi mereka beribadah kepada selain Allah, itu tidak mengeluarkan mereka dari lingkup kesyirikan. Enggak jadi muslim dengan semata-mata itu. Begitu pula, enggak berarti hukum wajibnya menumpahkan darah mereka itu menjadi batal. Kapan batalnya? Kalau mereka mengakui hanya Allah semata yang berhak diibadahi. Qala wasabbi dararihim, dan juga tidak membatalkan wajibnya, ya, menawan wanita-wanita mereka. Ini dalam harb, dalam perang, dalam qital. Ya, bukan dalam kondisi aman. Dan dalam kondisi aman seperti kita sekarang, yang wajib bagi kita untuk menjaga perjanjian. Perjanjian kita kepada pemimpin kita, yaitu pemerintah kita, yang melindungi juga orang-orang non-muslim untuk kita sama-sama menjaga keamanan. Kalau akdiam walihim ghanimatan, dan juga tidak membatalkan hukum wajibnya merampas harta mereka sebagai ghanimah. Jangan seperti orang-orang NII yang menuduh pemerintah kafir, kemudian menyusup sebagai pembantu, kemudian mencuri, menganggap halal harta orang-orang kafir. Dia sudah kafirkan dulu pemerintahnya, dia sudah kafirkan dulu kaum muslimin. Ini juga keliru. Tapi yang dimaksud di sini adalah dalam kondisi perang, yang dipimpin oleh pemerintah yang sah, oleh pemimpin kita. Ya, ada panjinya, ada amirnya. Yaitu pemimpin kita, pemimpin negara ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana awla syuraka 'ani syirk. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Dalam hadis yang lain dikatakan, qala la yaqbalu Allahu 'amalan syurika fihi ghairihi. Kata Allah Jalla wa'ala, amalan seorang hamba itu tidak diterima oleh Allah. Kalau seorang hamba itu menyekutukan Allah dalam amalannya. Demikian hadirin kalian dimuliakan Allah. Jadi wajib bagi kita untuk kita hanya beribadah kepada Allah. Tauhidkan Allah. Mengikhlaskan ibadah dari segala macam dan bentuknya hanya untuk Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Kalau ada yang ikhwah bisa membantu kajian kita, kebetulan yang hari Sabtu itu qadarullah harus pindah ke Depok. Kita butuh tempat sebenarnya. Ya habbaba, andaikan kita enggak mesti pindah ke sana karena terlalu jauh, kawan-kawan yang hadir di i'tisam, yang biasa hadir di i'tisam enggak bisa, kebanyakannya enggak bisa hadir di sana. Jadi kita butuh informasi, atau bahkan kalau bisa sudah di lobi tempat alternatif pengganti dari i'tisam untuk bulan Desember ini. Ya, pengennya di sekitaran i'tisam, kalau ada masjid yang bisa dipakai, bisa hubungi akhuna Abu Bakar. Insyaallah dia juga bisa membantu untuk permohonannya. Demikian, wallahu ta'ala ala wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.